بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap orang mengatakan dia beriman, dia tidak akan didiamkan dengan tanpa diuji. Pasti akan ada ujian. Nah, mohon maaf, ada juga yang tidak kuat dengan ujian-ujian ini. Padahal Allah tidak pernah menguji seseorang kecuali sesuai batas kemampuannya. Mustahil ada orang diuji kecuali dia mampu menjalaninya. Kaidahnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat, wa-nya nafi. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau seseorang mendapatkan ujian, itu persamaannya equal dengan kemampuannya. Mampu, pasti mampu. Jadi kalaupun Anda sekarang sedang punya masalah seberat apapun, sebesar apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu menjalaninya, orang lain tidak. Makanya ujian itu diujikan kepada Anda, bukan pada yang lain, karena cuma Anda yang mampu menjalaninya, yang lain tidak. Mustahil Allah titipkan ujian pada orang yang tidak mampu, itu mustahil. Dan tidak usah terlalu bangga, langsung bikin status. Memang saya yang mampu. Masya Allah. Hapus. Udah. Selesai. Jika Anda belum mampu meningkatkan, berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, Anda baiknya mulai hari ini berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.